Kalau mengingat kematian tapi malah membuat takut dengan kematian, apakah hal ini bentuk cinta dunia? Kenapa takut kepada kematian? Iya. Atau bagaimana bentuk takut kepada kematian yang diinginkan? Kalau bentuk takut kepada kematian karena khawatir, ya, amalan-amalannya belum cukup. Nah, maka insya Allah Ta'ala ini adalah hal yang baik yang muncul dalam diri sehingga dia terpacu untuk lebih banyak beramal, dan semoga ya Allah memanjangkan umurnya untuk memberi kesempatan beramal dengan amalan yang baik. Ya. Adapun kalau dia takut mati karena ingin hidup lebih lama, ya, maka itu adalah bentuk cinta dunia.